Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Kita masih di pembahasan jenis tagut yang keempat, yakni alladzi yad'i ilmal ghaib, seorang yang mengklaim bahwa dirinya mengetahui tentang perkara gaib. Masuk dalam cakupan ini para dukun, tukang ramal, tukang sihir, dan yang sejenisnya. Kemudian wa qawluhu ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Sahih di situ ya. Juga di antara dalil yang menunjukkan bahwa ilmu ghaib ini adalah ilmu yang Allah khususkan semata untuk dirinya. Tidak ada yang selainnya yang mengetahui kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sebagian dari perkara gaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan hanya di sisinya mafatih, yakni perbendaharaan perkara gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia semata. Wahiyal khamsul mazkuratu fi qawlihi ta'ala inna allaha indahu ilmu sa'ah al-ayah wasata'ti. Di mana mafatihul ghaib merupakan lima perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ini dalam surat Luqman. Jadi akhir dari surat Luqman ayat ke-34, innallaha indahu ilmu sa'ah. Dan akan datang penyebutan ayat ini secara lengkap. Kemudian kama sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, bahasanya beliau telah bersabda, mafatihul ghaibi khams, bahwa perbendaharaan perkara ghaib itu ada lima. La ya'lamuhunna illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah semata. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya di sisinya ilmu tentang as-sa'ah. As-sa'ah nama di antara nama-nama hari kiamat. Ya, di sana ada nama-nama yang lain seperti al-qari'ah, ya as-sa'ah, al-haqqah, itu nama-nama di antara nama hari kiamat. Yang pertama yang Allah sebutkan dari perkara gaib adalah ilmu sa'ah, yakni ilmu tentang hari kiamat, kapan kepastian datangnya. Tidak ada di antara hambanya yang mengetahuinya. Oleh karenanya Nabi SAW pada hadis Jibril ketika beliau didatangi oleh Jibril yang datang berupa seorang pemuda bertanya tentang Islam, kemudian tentang iman, tentang ihsan, kemudian bertanya tentang hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya tentangnya lebih mengetahui dibandingkan yang bertanya. Yang bertanya adalah rasul dari kalangan malaikat. Bahkan afdhalul malaika. Yang ditanya adalah afdhalul khalq alal itlaq, ya, makhluk yang paling utama secara mutlak. Ternyata kedua-duanya tidak mengetahui tentang kapan datangnya hari kiamat. Baik. Adapun terkait dengan tanda-tandanya, maka beliau pada hadis tersebut menyebutkan, ya, ketika ditanya tentang tanda-tandanya, beliau menjawab, ya antaridal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ria asya yatatawaluna fil bunyan. Dan tanda ini tanda yang sudah banyak terjadi, ya, yang pertama terkait dengan kedurhakaan sebagaimana yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan yang dimaksud, ya, ketika seorang budak wanita melahirkan tuan putrinya sebagai isyarat akan banyak terjadi kedurhakaan, dan ini sesuatu yang banyak terjadi. Demikian pula tanda yang kedua, ini perubahan-perubahan yang demikian cepat. Seseorang yang sebelumnya miskin, fuqara, ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan dia menjadi seorang yang kaya raya. Ini juga perkara yang banyak terjadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang alamatul kubra, ya, tanda-tanda besar hari kiamat, mulai dari keluarnya Dajjal, disusul dengan turunnya Nabi Isa, ya, kemudian munculnya Ya'juj, Ma'juj, dan sekian banyak dari tanda-tanda besar yang jika datang salah satunya maka menyusul yang lainnya. Ini semua tanda-tanda yang menunjukkan kepastian datangnya kiamat. Akan tetapi kapan pastinya terjadinya, meskipun di hadis yang lain juga Nabi menyebutkan bahwa tidaklah kiamat terjadi kecuali pada hari Jumat. Akan tapi Jumat yang mana? Tidak ada di antara makhluk yang mengetahuinya. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, wa yunazzilul ghaiz. Perkara gaib yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menurunkan al-ghaiz, menurunkan hujan. Perkara yang kedua, ini juga perkara yang ilmu manusia tidak ada yang mengetahuinya. Kapan terjadinya hujan, berapa lamanya, ya, kemudian apa efek dari hujan tersebut, apakah menjadi sebab, yakni suburnya tanah, ataukah menjadi bencana. Ya. Ini perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan kita ketahui pula bahwa manusia dengan sedikit dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada mereka bisa melakukan upaya-upaya, ya, sekedar upaya, sekali lagi, apa yang diistilahkan dengan hujan buatan. Tetapi apakah terjadi hujan seperti yang diharapkan, itu semua kembali kepada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Sekali lagi, ilmu tentang perkara hujan pun sekali lagi adalah ilmu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham. Perkara yang ketiga, dan Dia Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha mengetahui tentang perkara yang ada di dalam rahim. Yaitu dari janin-janin yang ada. Ini perkara yang ketiga dari perbendaharaan ilmu ghaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Terkait dengan apa yang ada di dalam rahim, sebagaimana pada hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang bagaimana proses terciptanya kita. Ya, mulai dari air, ya, yang kemudian selama 40 hari berubah menjadi darah. Kemudian selama 40 hari berubah menjadi daging, segumpal sekerat daging. Kemudian setelah genap pada usia, yakni pada putaran yang ketiga atau sekitar 4 bulan, maka disitulah ditiupkan ruh. Kemudian diberitakan tentang 4 perkara tentang rizki yang akan didapatkan oleh calon manusia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewafatkan sampai betul-betul rezeki yang menjadi bagiannya semuanya sempurna. Kemudian tentang ajalnya, berapa lama dia akan hidup di kehidupan dunia ini? Apakah meninggal di dalam rahim, ataukah terlahir tetapi berusia pendek, ataukah berusia panjang? Semuanya ini telah ditetapkan dan hanya Allah yang mengetahui. Kemudian wa amalihi, tentang amalnya, apakah dia akan menjadi seorang yang baik ataukah sebaliknya seorang yang jahat. Kemudian akhir dari nasibnya, ya, apakah dia menjadi seorang yang syaki, seorang yang sengsara menjadi ahlun nar, ataukah dia menjadi sa'id, ya, orang yang berbahagia menjadi ahlul jannah. Tapi 4 perkara tadi, ini adalah hal yang tidak mungkin akan bisa dijangkau dengan ilmu manusia. Bahkan andai mungkin sebagian mengatakan bahwa kita di masa kita ada alat USG yang bisa untuk mendeteksi janin ini laki-laki atau perempuan. Tapi alat ini kapan bisa mendeteksinya? Setelah adanya pembentukan alat kelamin. Ya, sebelum itu tidak mampu untuk mendeteksinya. Dan ternyata terbukti berapa banyak di antara kasus ternyata alat itu error. Ya. Orang tuanya sudah, khususnya bapaknya, biasanya kalau ini laki-laki, ya, dibelikan mainan 1 lemari, ternyata begitu lahir perempuan. Ya. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa sekali lagi perkara yang di dalam rahim, ya, itu tidak mungkin dijangkau ilmu manusia. Tidak ada seorang pun yang mengerti tentang nasib orang lain, apalagi nasib dirinya saja tidak mungkin, apalagi orang lain. Demikian juga perkara ajal, perkara rizki, dan lebih-lebih nasib akhirnya. Seorang menjadi ahlul jannah atau ahlul nar, semua hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Tidak ada satu jiwa pun yang dia mengetahui apa-apa yang akan dia lakukan besok. Kita hanya bisa merencana. Dan apakah yang kita rencanakan akan bisa terjadi sebagaimana yang kita harapkan? Akan bisa terjadi seluruhnya ataukah sebagian? Kita tidak ada yang mengetahuinya. Kalau sesuatu yang dalam waktu yang dekat saja kita tidak bisa mengetahui, apalagi tentunya pada rentang waktu yang lebih jauh daripada itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma tadri nafsu ma la taksibu ghadan. Satu jiwa pun tidak ada yang mengetahui apa yang akan dia upayakan, dia lakukan besok. Dan ini termasuk di antara bantahan terhadap orang-orang Qadariyah, ya, yang mereka menyatakan bahwa manusia itu bebas dengan kehendaknya. Sekarang kita mengetahui sendiri, ya, berapa banyak di antara yang sudah kita upayakan, diatur sedemikian rupa, ya, ternyata hasilnya berbeda dengan apa yang kita harapkan. Itu semua menunjukkan kepada kita bahwa kita, ya, tidaklah lepas dari apa yang kita usahakan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari lima perkara yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dalam ilmu ghaibnya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang dia mengetahui di tempat yang mana di muka bumi ini dia akan meninggal. Ini perkara yang terakhir, yakni tentang di mana dia akan meninggal. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sabda beliau, "Idza arada Allahu qabdu 'abdin bi ardin ja'ala lahu hajatan ilaiha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mewafatkan seorang di sebuah tempat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya suatu hajat, suatu kebutuhan yang dia, ya, akan mendatangi tempat tersebut. Entah itu kebutuhan yang terkait dengan upaya untuk berobat ataupun untuk mencari nafkah ataupun hal-hal yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan adanya suatu hajat, suatu kebutuhan yang dia mau tidak mau mendatangi tempat tersebut. Dan hal yang diingatkan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, terkait dengan di mana kita meninggal, terkait dengan kapan kita meninggal, ini sesuatu yang bukan perkara terpenting, ya, yang harus kita pikirkan. Yang semestinya kita pikirkan serius adalah yakni kondisi bagaimana ketika kita meninggal. Ya, ini yang terpenting. Karena tentunya setiap kita berharap untuk Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah. Dan masing-masingnya ada sebab untuk seorang meraih husnul khatimah dan seorang waliyadu billah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, ada sebab. Ya, sebagaimana seseorang masuk ke dalam jannah ada sebab, masuk ke dalam neraka pun demikian. Maka kita tentunya berupaya untuk menempuh jalan yang akan menyampaikan kita kepada husnul khatimah. Dan sebab-sebab itu banyak, di antaranya adalah keikhlasan di dalam kita menempuh amal-amal yang disyariatkan. Karena seorang yang mukhlis, ya, dia akan sabar di dalam menghadapi berbagai ujian di dalam melaksanakan syariat ini. Sebaliknya, yang tidak ikhlas, dia akan terputus ketika menempuh sebuah amalan. Karena yang dituju olehnya adalah tendensi duniawiyah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan apa yang dia harapkan dari tendensi duniawiyahnya, dia merasa bahwa apa yang menjadi tujuannya sudah tercapai. Sebaliknya pula, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi untuk Allah sampaikan pada apa yang dia inginkan, maka dia pun akan terputus, terhenti. Ini ketika seorang tidak ikhlas. Maka keikhlasan adalah perkara yang menjadi sebab bagaimana seorang bisa meraih husnul khatimah. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam boleh mengingatkan tentang niat buruk yang akan berpengaruh terhadap nasib seseorang pada kondisi dia menghadapi situasi yang sangat kritis. Akhir dari kehidupannya, ternyata niat yang buruk itu menjadi sebab ini dia mengakhiri kehidupannya dengan amalan jelek. Kemudian tentunya sebab-sebab yang lain di antara hal yang akan menyampaikan seorang kepada husnul khatimah adalah senantiasa melandasi apa yang diamalkan dengan ilmu. Karena seseorang yang beramal hanya dengan melihat orang yang ada sekelilingnya, ya, dia menjadi orang yang atba kulla naik, menjadi pengikut dari setiap teriakan. Ya, ketika orang ramai ya meneriakan ini, dia ikut. Sebaliknya, ketika sudah ganti musimnya, dia pun berubah. Wal'iyadzu billah. Ini pentingnya tentang ilmu syar'i. Ya, orang yang tidak melandasi amalannya dengan ilmu syar'i, ya, dia pun ragu apakah amalan yang dia lakukan sesuatu yang benar atau tidak. Dan kita mengetahui bahwa tidak ada seorang pun, ya, selain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kecuali ya dia diikuti dengan dalil. Ya, tidak boleh seorang ucapan ataupun perbuatannya dianggap benar semuanya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita akan melihat bagaimana seorang yang membangun amalannya di atas ta'assub, di atas fanatik, dan orang-orang yang berupaya untuk ittiba. Ittiba artinya mengikuti dengan dalil. Dan satu di antara ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan sebagai ya, pemilah antara orang-orang yang jujur di dalam mengikrarkan syahadatain adalah ketergelinciran dari orang yang dianggap berilmu. Sebagian salah menyatakan zallatul alim, zallatul alam. Ketergelinciran seorang alim ini akan menjadi sebab tergelincirnya alam, yakni sekian banyak manusia. Kenapa? Karena alim dengan keilmuannya ini menjadi panutan. Sehingga ketika seorang tergelincir, ya, maka mereka yang mengaguminya, ya, menokohkannya, ini akan ikut bersama dengan alim tadi. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul di dalam amalannya membersihkan dari sikap fanatik, ya, kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan betul-betul membersihkan dari amalannya segala bentuk persekutuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan Allah selamatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alimun, zat yang maha mengetahui, khabirun, khabir yakni terkait dengan ilmu tentang bawatinul asya, yakni tentang hal-hal yang tersembunyi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam ayat ini bahwa Allah maha mengetahui tentang apa-apa yang ada pada hamba-hambanya, yang tampak dari mereka ataupun yang tersembunyinya, yang besarnya maupun yang kecilnya. Tidak ada suatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mendapati Allah memberitakan tentang dirinya bahwa Allah maha mengetahui hal yang tampak ataupun yang tersembunyi, perkara yang harus untuk kita perhatikan bahwa ilmu Allah tentang diri-diri kita, baik yang tampak dari kita ataupun yang tersembunyi, yang ada di dada-dada kita, itu ada konsekuensinya untuk kita betul-betul berhati-hati bahwa apa yang ada pada diri kita itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar kita meyakini Allah Maha mengetahui, selesai, tidak sampai di situ. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu dari amalan kita yang tampak ataupun yang tersembunyi akan Allah Subhanahu wa taala perhitungkan nanti pada hari yang terputus di saat itu segala pertemanan yang mungkin ketika di dunia saling membela, saling menolong. Bahkan di hari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ittabarra alladzina tubi'u min alladzina taba'u. Ingat, di saat hari mereka yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Ya, mungkin ketika di kehidupan dunia sebagian mengambil manfaat dan yang lainnya, ya, baik yang diikuti ataupun pengikutnya. Tetapi di akhirat kelak, ya, semua akan tertuntut dengan apa yang telah ditempuhnya, telah dilakukannya. Bahkan, ya, yang menjadi teman di saat itu di kehidupan dunia maka akan menjadi musuh di kehidupan akhirat. Kecuali mereka yang membangun pertemanan di atas, yakni al-hubbu fillah wal-bughdhu fih, kecintaan karena Allah dan juga kebencian karenanya. Ini akan bisa bermanfaat hingga akhirat kelak. Kemudian wa qauluhu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apapun yang ada di daratan maupun di lautan. Ai ilmuhu ta'ala muhitun bi jami'il mawjudati barriyha wa bahriyha. Bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh yang ada, baik yang ada di daratannya maupun yang ada di lautannya. La yakhfa alaihi min dzalika syai'un. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun dari yang ada di daratan maupun yang ada di lautan tersebut. Kemudian Allah menyatakan, wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang gugur, ya sekecil apapun daun itu, dimanapun tempatnya, hatta itu pada tempat yang tersembunyi di kegelapan malam, kecuali Allah Subhanahu wa taala ya'lamuha, mengetahuinya. Ai wa ya'lamul harakati hatta minal jamadat, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala pergerakan, sampai pun dari benda-benda mati. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui pergerakan-pergerakan mereka. Bagaimana batu yang jatuh, Allah Maha mengetahui. Fama dhannuka bil hayawanati, maka bagaimana lagi sangkaan engkau terkait dengan makhluk-makhluk yang hidup, yang memiliki ruh. Wala siyama al-mukallafun, lebih-lebih lagi terkait dengan al-mukallafun, yang dibebani syariat ini, yang nanti akan ada perhitungannya. Wahumul jin wal ins, yakni mereka alam jin dan alam manusia, mereka yang terkena beban syariat ini, yang nanti akan dihadapkan pada perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada selain mereka dari kalangan al-hayawanat, ya, Allah Subhanahu wa taala setelah menetapkan qisas di antara mereka, karena mereka juga termasuk dari yang akan dikumpulkan di mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, kunu turaba, jadilah kalian menjadi tanah. Selesai urusannya. Ya, adapun kita al-mukallafun, maka setelah itu ada perhitungan yang akan menjadikan seorang apakah masuk ke dalam jannah. Semoga ya kita termasuk dari penduduknya, atau kawaliyadzubillah ya amalannya menyeret dia ke dalam neraka. Kemudian wala habbatin fi dhulumatil ardh wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, tidaklah ada satu biji yang berada di kegelapan dari bumi ini, terkubur dalam sekian lapisan tanah, tidak pula ada makhluk yang basah, makhluk yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya telah tertulis di dalam kitab yang mubin, kitab yang nyata, ay al-lawhul mahfud, yani al-lawhul mahfud. Semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan beragam dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya telah tertulis di dalam al-lawhul mahfud, semuanya tercakup dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka pengetahuan kita sekali lagi tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala atas diri-diri kita, yang tampak ataupun yang tersembunyi dari diri kita, bahkan yang mungkin di saat ini belum muncul di dalam benak kita, semua ini untuk menuntun diri-diri kita agar senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus berupaya untuk memperbaiki amalan kita. Ya, karena kita semua menyadari bahwa meskipun ya ketika kita di dalam rahim malaikat yang Allah utus telah memberitakan tentang ajal kita kapan datangnya, tapi kita tidak mengetahui. Maka satu hal yang sangat mungkin terjadi, ya, seseorang keluar rumah tidak kembali, ya, seseorang tidur tidak terbangun. Bahkan hal-hal yang secara kemungkinan-kemungkinan kita, misalnya kita dalam keadaan sehat seperti itu, yang cenderungnya kalau kita dalam keadaan sehat, pikiran-pikiran untuk datangnya ajal kepada kita itu sesuatu yang jauh. Tapi jika seorang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mewafatkan siapapun, dalam kondisi apapun, maka tentunya kita akan waspada dan hati-hati, dan kita senantiasa berharap agar Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita di atas amalan yang salih. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.